lanjut goyang. Hientas sawal sorote mripatu cari ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ning musuh wates konco perkara wani ngungkapke tesno yen ku pengen kebelet yang dipatu terpampang gambar wadu ning ngenimu nali gaban apa tinggi ora mongkuku kong tadi konco mesra merto kebenam cinta. Yo fala apa? Lanjut goyang. Sudah?